بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Maka kita lanjutkan pembahasan syarah jurumiyahnya yang dikarang oleh Syekh Ibnu Al-Faymin sampai di Aqsamul I'rab. Kata Syekh, قوله وأقسامه أربعة رفع ونصب وخفض وجزم، فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. Imam Ibnu Al-Jurrum berkata, ataupun pernyataan Imam Ibnu Al-Jurrum, dan pembahagiannya itu ada empat, yaitu rafa, nasab, khafat, dan jazm. Lalu dari pembahagian tersebut, ya, bagi isim ada rafa, ada nasab, ada khafat, dan tidak ada jazm pada isim. Dan dari pembahagian tersebut, untuk fi'il itu ada yang rafa, ada nasab, ada jazm, dan tidak ada khafat pada fi'il. Wa qawluhu rahimahullah wa aqsamuhu arba'atun ay aqsamul i'rabi arba'atun. Jadi pernyataan Ibnu Al-Jurrum dan pembahagiannya itu ada empat, maksudnya adalah pembahagian i'rab ada empat. Wa dalilu dhalika at-tatabbu'u wal istiqra'u. وَدَلِيلُ ذَلِكَ التَّتَبُّعُ وَالْإِسْتِقْرَاءُ. Apa bahasa Indonesianya ini? Nas Joko. Dan yang menunjukkan atas demikian itu adalah mengamati dan penelitian. Iya. Demikian itu atau hal tersebut atau itulah kita katakan. Itu maksudnya apa itu? Itu i'rab. Iya. Macam-macam saya. Nah, itu dia. Baik. Ya, tepatnya adalah keaksan. Ya, jadi wadalilul aksan, ya, wadalilu dzalika at-tatabbu' wal istiqra. Jadi musyaru ilaihnya adalah aqsamul i'rab. Ya, wadalilu aqsamil i'rabi at-tatabbu' wal istiqra. Itu pengamatan dan penelaahan. Ya, hanya itulah buktinya. Ya, bukti atas pembahagian i'rab kepada empat macam. Ya, adalah at-tatabbu' wal istiqra. Ya'ni anna al-ulama'a rahimahumullah tatabba'u wastaqra'u kalam al-arab. Maksudnya bahwasanya para ulama, ya, semoga Allah merahmati mereka, melakukan penelaahan dan penelitian secara mendalam terhadap bahasanya orang Arab, kalamnya orang Arab. Fawajadu anna al-i'raba la yakhruju an hadhihi al-aqsam al-arba'ah. Lalu mereka mendapati bahwasanya i'rab itu tidak keluar dari empat bahagian ini. Jadi maksudnya enggak ada bahagian yang kelima, jenis yang kelima atau keenam dan seterusnya. Jadi ya enggak keluar dari empat bahagian ini. Yaitu raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Yakni maksudnya lagi, ma min kalimatin min kalimatil arabi al-mu'rabati, ya, seharusnya ditambah begitu ya biar lebih jelas ya. Illa wa hiya imma marfu'atun aw mansubatun aw mahfudhatun aw majzumatun. Tidak ada satu kalimat, ya, tidak ada satupun kalimat dari kalimat-kalimat Arab yang mu'rab kecuali dia adalah baik dirafakan, baik dinasabkan, atau dikhafatkan, atau dijazmkan. Enggak akan keluar dari itu. Jadi tidak ada satupun kalimat-kalimat Arab yang mu'rab, yang punya hukum i'rab, kan, kecuali dia itu dirafakan, atau dia itu dinasabkan, atau dia dikhafatkan, atau dia dijazmkan. Dan tidak ada jenis yang kelima. Nah, demikian. فَكُلُّ كَلَامِ الْعَرَبِ لَا يَخْرُجُ عَنْ هَذَا. Maka kesimpulannya, seluruh kalam Arab tidak akan keluar dari hal ini. لِأَنَّ هَذَا التَّقْسِيمَ عُلِمَ بِالتَّتَبُّعِ وَالْإِسْتِقْرَائِ. Karena pembahagian ini, pernyataan atas pembahagian ini, itu diketahui berdasarkan penelitian dan penelaahan secara komprehensif. Oleh karena itu, jika kita ingin membantah ataupun mematahkan pembahagian i'rab kepada empat bahagian ini, tentunya kita harus melakukan penelitian dan penelaahan pula terhadap seluruh kalamnya orang Arab. Lalu kita nyatakan ini bukti bahwa enggak benar, i'rab itu ada empat, tapi i'rab itu cuma ada dua, atau mungkin i'rab ada 10, kan gitu. Lakukanlah penelaahan. Wal ulama ta'ibu fi tadwinil lughatil arabiyyah. Falaitha dhalika bi amrin sahlin. Karena ulama itu sampai capek, jerih payah, bersusah payah. Fi tadwinil lughatil arabiyyah. Di dalam merangkum, menyusun, menata bahasa Arab itu. Dari sekian banyaknya, dan bahasa Arab itu kaya sekali, ikhwah, banyak sekali. Jadi kalau kita mau melakukan penelaahan itu ya otomatis capek. Makanya di sini dikatakan syekh wal ulama uta'ibu, dan para ulama itu sampai bersusah payah itu. Ya, maksudnya kalau kita di sini bahasanya capek gitu ya. Sampai capek gitu. Ya, fi tadwinil lughatil arabiyyah falaysa dzalika bi amrin sahlin. Bahkan sampai dikatakan oleh syekh di sini, oleh syarih, dan itu bukan perkara yang mudah. Itu tuh maksudnya apa? Mana musyawir ilaihnya, Mas Amin? Mana musyawir ilaihnya, Mas Rafli? Tadwin. Iya, tadwin. Ya, tadwinin lughah. Laisa amrin sahlun. Laisa bi amrin sahlin. Ya, musyawir ilaihnya tadwin. Jadi tadwinul lughatil arabiyyah laisa bi amrin sahlin. Ya, dzalika tadi. Falaisa tadwinul lughatil arabiyyah bi amrin sahlin. Jadi bukan perkara yang mudah. Oleh karena itu kalau kita mau ngebantahnya, ya lakukan dulu penelaahan secara mendalam. Enggak bisa cuma satu buku, dua buku. Ini sampai di sini dikatakan oleh syarih wal ulama uta'ibu. Berpeluh-peluh gitu ya kalau kita ya. Dan para ulama itu sampai berpeluh-peluh ya, di dalam merangkum bahasa Arab tersebut, di dalam menyusun, menata bahasa Arab itu. Untuk menentukan bahwa memang ada empat lah pembagian yang Arab. Untuk menentukan bahwa memang kalimah itu terbagi kepada tiga, isim, fi'il, harf. Itu berpeluh-peluh ya. Dan bukan perkara yang mudah. Kenapa ada namanya amrun sahlan? Amrun sahlan? Amrun sahlan. Oh, bi amrin sahlin karena ada huruf jar. Itu falaysa dzalika bi amrin sahlin. Bisa ya. Enggak pakai huruf jar juga bisa, hanya saja ini huruf jarnya huruf zar zaid, sama seperti ana bi khairin. Ya, ana bi khairin. Aku adalah orang yang sehat ya, ataupun dalam keadaan baik. Ya, tapi seharusnya kan kenapa enggak ana khairun? Ya enggak apa-apa, silakan ana khairun. Ya. Jadi laisa amran sahlan. Ya. Bukanlah itu perkara yang mudah. Ya. Perlu ditambah dengan ungkapan huruf jar ba zaidah. Ya, huruf jar yang zaidah itu ba, min, sama satu lagi apa? Yang zaidah. Iya, yang zaidah. Ba, min, sama lupa saya satu lagi. Ada tiga itu ya. Baik, demikian. Hah? Enggak. Maksudnya huruf jar yang zaidah, huruf jar yang bisa jadi hanya sekedar imbuhan aja ya. Iya, enggak begitu ini. Oh iya, lam ya, satu lagi. Iya. Kalau enggak salah lam ya, tiga itu. Enggak, kalau itu syibhu zaid. itu mirip sama ya, Syibh Zaid, beda dia. Syibh Zaidah. Jadi bukan bukan Zaidah tapi Syibh Zaid. Namanya namanya huruf jar Zaidah, huruf jar huruf apa huruful jarri Zaidah. Ba. Ba min lam. Ya kalau enggak salah saya lam ya memang ya. Coba kasih contohnya. Iya lam, insyaallah lam lah memang. Nanti coba periksa lagi ya. Ba, min, sama lam. Ya tiga itu. Kalau yang lainnya asli sebenarnya? Asli. Dan rubba juga asli, cuma dia syibuh zaid. Iya. Rubba juga asli, tapi syibuh zaid. Nggak asli juga lah ya. Kalau asli berarti nggak syibuh zaid. Ya. Pokoknya syibuh zaid. Ya. Seperti syibuhul jumlah gitu. Bukan jumlah, tapi syibuhul jumlah. Apa ya? Ar-raf'u taqulu qama ar-rajul. Contoh rafa seperti qama ar-rajul. Ya, qama ar-rajulu. Wan nasbu akramtu ar-rajula. Contoh nasab seperti akramtu ar-rajula. Wal khafdu marartu bir-rajuli. Dan contoh khafad adalah marartu bir-rajuli. Wal jazmu dan contoh jazm adalah lam yakum zaidun. Jadi syahidnya di sini adalah ar-rajul untuk tiga contoh pertama. Dan untuk contoh yang terakhir syahidnya adalah yaqum. Lakin hal hadhihi al-aqsamul arba'atu tashmalul isma wal fi'la wal harfa? Apakah tinggal sekarang permasalahannya, apakah keempat macam i'rab ini, keempat bahagian i'rab ini itu terdapat pada isim, terdapat pada fi'il dan terdapat pada huruf? Jawabannya la. Enggak. Ammal harfu fa ghairu dakhilin itlaqan. Tanpa taqyid. Jadi adapun harf maka dia termasuk ataupun adalah yang tidak masuk secara mutlak. Tidak masuk ke dalam pembahagian i'rab secara mutlak. Tanpa taqyid. Iya, mutlak. Ya, tanpa takid. Ya, maksud dari mutlak adalah tanpa takid. Artinya tidak ada hal-hal tertentu yang dia bisa, apa namanya, huruf itu yang mu'rab, tidak akan ada. Ya. Itlaqan, seluruhnya. Ya. Tanpa ada ketentuan. Jadi kalau misalkan huruf jar, itu mu'rab. Huruf taukid, itu mu'rab, tidak ada. Pokoknya semuanya. Ya, itlaqan. Jadi yang namanya harf, ghairu dakhilin fil i'rab. Ya. Fi aqsamil i'rab maksudnya. Ya, jadi, huruf itu tidak masuk dalam pembahagian i'rab. Fala yaqa'u marfu'an, jadi enggak ada yang namanya huruf itu dirafa'kan. Wala mansubatan, wala mansuban dan tidak ada huruf itu mansub, wala makhfudan, tidak ada yang khafat, wala majazuman, tidak ada yang jazm, li'annahu mabniyun, karena dia hukumnya bina. Qala Ibnu Malik, ya sebagaimana pernyataan Ibnu Malik, wa kullu harfin mustahiqqun lil bina. Ya, kemarin sudah kita pelajari juga ini di syarah Ibnu Aqil. Ya, seluruh huruf itu selayaknya adalah mabni, ya, bina begitu. Wal mabni laysa bi mu'rab. Dan mabni itu bukan mu'rab, oleh karena itu tidak ada pernyataan i'rab pada mabni. Kalaupun ada orang yang bertanya apa i'rabnya, ya maka mungkin dia jebak. Ya. Karena mabni ya mabni, mu'rab ya mu'rab. Jadi pertanyaan apa yang mu'rabnya itu hanya berlaku pada ya, isimnya mu'rab. Lalu bagaimana pernyataan kita dengan ungkapan fi mahalli, ya fi mahalli rafin, fi mahalli jarrin, ya kan kita bilangnya fi mahalli, bukan marfu, bukan majrur, bukan mansub, ya tapi kita bilang fi mahalli. Dia hanya di tempat, ya. Di tempat isim yang rafa, di tempat isim yang nasab kan gitu. Maksudnya si isim mabni tadi di tempat isim yang mu'rab. Ya, cuma kita bilang fi mahalli saja. Jadi kalaupun mau bertanya, ya pertanyaan yang benar adalah ma mahalluhu fil i'rab. Ya. Apa tempatnya di dalam pengi'raban kan gitu. Wallahu a'lam. Ya, jadi ya sebenarnya pertanyaan tepat adalah tidak yang tepat adalah tidak adanya pertanyaan apa i'rabnya pada isim yang mabni, pada kalimah yang mabni, apa i'rabnya? Misalkan harf, ya kita tanya apa i'rabnya? Ya sebenarnya pertanyaan itu enggak tepat, kecuali mungkin pertanyaan itu dimunculkan hanya sekedar apa namanya melatih kejelian ya, wallahu a'lam bissawab. Ya, karena di sini dikatakan oleh syarih wal mabni laisa bi mu'rab, karena mabni itu bukan mu'rab, jadi ya enggak tepat untuk dipertanyakan pertanyaan apa i'rabnya untuk isim mabni. Wal mabni mithlu al mayyit la yataharrak, dan mabni itu kayak mayit, la yataharrak, enggak gerak ya, karena makanya apa namanya dhamma fathah kasrah itu dibilang harakat ya, bergerak kan. Nah, ya, kemarin sudah kita jelaskan juga tentang apa itu harakah dan pembagian-pembagian harakah. Jadi al-mabniyu mithlu al-mayyit. Mithlu al-mayyit la yataharraku. La yataharraku atau la yatahar la yataharriku. Bang Budi, la yataharraku atau la yataharriku. Berarti lil majhul ya? Enggak. Enggak. Tafa'ala. Majhulnya gimana? Yataharraku. Oh, Masya Allah. Baik. La yataharraku. Famathalan. Hal. Contohnya hal. Harfun. Hal adalah harfun. La tatadhayyar. Hal itu enggak akan berubah. Abadan. Fi kulli kalamil Arab. Dalam seluruh ungkapan-ungkapannya orang Arab. Itu enggak akan berubah. Hal ya hal. Di dalam ungkapannya orang Arab, kita enggak akan pernah dapati mereka mengatakan halu, hala, hali. Ini enggak akan pernah berubah. Sawa'un kanat fi awwalil kalam, baik kita temui dia di awal kalam, au fi wasatihi atau di tengah-tengahnya, au fi akhirihi atau di belakangnya, la yumkinu taghyiruhu, enggak akan pernah terjadi perubahannya. Ya, la yumkinu taghyiruhu, enggak mungkin perubahannya terjadi. La yumkinu taghyiruhu. Astaghfirullah, iya benar. La yumkinu taghyiruha. Ya, kembali kepada hal tadi ya. Ya, di mana hal kita hukumi sebagai mu'annas. Ya, baik. Ya, Masya Allah. Walihada naqul, innal hurufa kulluha la yadakhulu fiha al-i'rabu. Makanya lah tadi kita katakan. Oleh sebab itulah kita mengatakan huruf itu semuanya tidak ada yang masuk padanya i'rab. Jadi makanya pertanyaan apa yang i'rabnya berarti enggak benar memang. Kecuali yang bertanya itu mungkin menjebak kan begitu. Atau kalau dia bertanya serius berarti pertanyaan dia salah dan dia enggak paham kan gitu. Ya karena enggak mungkin yang i'rab ada pada kalimah yang mabni. Ya kalaupun kita mau mempertanyakan dari pernyataan fi mahalli raf'in fi mahalli nasbin ya maka mungkin pertanyaan yang tepat adalah ma mahalluhu. Ya jadi begitu ya. Wallahu a'lam. Yani thuluthul lughatil arabiyyati yabqa 'indana al-ismu wal fi'lu. Jadi setelah tadi kita katakan bahwasanya seluruh huruf itu semuanya tidak ada yang masuk padanya i'rab ya. Maksudnya sepertiga bahasa Arab itu ya. Maksudnya maksud dari apa namanya huruf itu adalah sepertiga dari bahasa Arab ya karena memang kalimat yang ada di dalam bahasa Arab itu kan terbagi pada tiga ya. Isim fi'il harf dan jadi sepertiganya itu ya itu tidak ada tidak memiliki i'rab gitu ya. Jadi yakni thulutsul lughatil arabiyyah maksudnya innal huruf kulluha ya maksudnya sepertiga dari bahasa Arab tersebut. Yakni thulutsul lughatil arabiyyah. Maksudnya adalah sepertiga dari bahasa Arab. Ya baqain dan al ismu wal fi'lu ya tinggallah isim dan fi'il. Ya baqain dana al-ismu wal-fi'lu. Fahal hadhihi al-aqsamu al-arba'ah tadakhulu 'ala al-ismi wal-fi'l? Apakah keempat bahagian ini ada pada isim dan fi'il? Ya, karena yang tersisa tinggallah isim dan fi'il. Sebab huruf kita katakan semuanya enggak ada yang mu'rab. Ya, tinggallah tersisa isim dan fi'il di kita. Ya, apakah isim dan fi'il itu mu'rab? Ya, masuk padanya i'rab? Maka jawabannya al-khafdu yadakhulu 'ala al-ismi faqat. Ya. Khafat itu hanya masuk pada isim saja. wala yadkhulu 'alal fi'li. Berarti jawabannya masuk ya. Karena di sini langsung dikatakan al-khafdu yadkhulu 'alal ismi faqat. Khafat hanya masuk pada isim saja. Wala yadkhulu 'alal fi'li, dan tidak ada fi'il itu yang khafat. Maksudnya khafat tidak masuk pada fi'il. Li'annahu marra 'alaina anna min 'alamatil ismi khafdha. Karena sebagaimana yang telah lalu ya, telah lewat di kita bahwasannya termasuk tanda-tanda isim itu adalah khafat. Berarti tidak mungkin khafat masuk pada fi'il, apalagi pada haraf. Fa idza kana min alamatil ismi khafdu fa ma'nahu annana la najid fi'lan mahfudan. Maka apabila kita tahu bahwa khafat itu termasuk tanda-tandanya isim, maka maknanya adalah bahwasannya kita tidak akan mendapati fi'il itu dikhafatkan. Itu maknanya, kan begitu. Makanya kata syarih tadi di atas, li'annahu marra 'alaina anna min 'alamatil ismi al-khafdha. Karena sebelumnya kita sudah tahu bahwa khafat itu termasuk tanda-tanda isim. Jadi li'annahu marra 'alaina anna min 'alamatil ismi al-khafdha. li'annahu marra 'alaina dan seterusnya. Ini al-jar wal majrur syibhul jumlah. Benarkah ini syibhul jumlah, Mas Rafli? Li'annahu marra 'alaina anna min 'alamatil ismi al-khafdh. Benarkah ini syibhul jumlah? Iya. Iya, li'annahu marra 'alaina anna min 'alamatil ismi al-khafdh. Benarkah ini syibhul jumlah? Bukan jumlah. Dan juga bukan kalimah. Iya. Syibhul jumlah ya? Hah? Iya, syibhul jumlah. Benar Mas Joko, syibhul jumlah. Li'annahu marra 'alaina anna min 'alamatil ismi al-khafdh. Benarkah ini syibhul jumlah? Mas Joko? Benar ya? Baik. Syibhul jumlah imma al-jar wal majrur wa imma dharaf wa mudhafun ilaihi. Kan begitu. Baik. Mas Amin, benar ini syibhul jumlah? Benar ya? Jadi li'annahu marra 'alaina anna min 'alamatil ismi al-khafdh adalah syibhul jumlah. Mas Gulam benar? Bang Budi benar? Benar ya? Baik. Kalau begitu Mas Rafli, mana jarnya dan mana majrurnya? Atau mana dharafnya dan mana mudhaf ilaihnya? Jarnya lam. Ya, baik, jarnya lam. Lalu mana majrurnya Mas Amin? Anna. Anna itu isim fi'il haraf. Haraf. Loh, kok bisa? Bisa pun masdar. Terkait dari anna ini. Oh, baik. Masdar mu'awwal. Iya, sebut dengan nama masdar mu'awwal. Jadi majrurnya adalah masdar mu'awwal. Ya, karena anna itu enggak mungkin bisa kemasukan huruf jar. Ya, kecuali dalam ta'wil masdar mu'awwal. Wallahu a'lam. Baik ya. Jadi masdar mu'awwal rangkaian ya, susunan dari masdar mu'awwal yang terdiri dari anna beserta isimnya beserta khabarnya. Nah, khabarnya anna yang mana? Yang mana? Mas Gulam? Mas Amin? Marra. Khabarnya anna marra. Baik, benar. Khabarnya anna adalah marra. Mas Joko? Benar ya? Benar Mas Rafi? Jumlah fi'liyah. Iya, yang tepat adalah jumlah fi'liyah marra. Marra wa ma'mul ya. Warra wa ma'muluhu begitu ya. Jadi marra dan beserta amil-amilnya lah atau beserta rangkaiannya. Nah, begitu. Ya kok beserta amil, beserta ma'mul-ma'mulnya ya. Nah, demikian. Jadi bukan marranya saja, tapi jumlah fi'liyah. Begitulah yang mereka tetapkan ya. Kita bisa katakan marra adalah musnad ilaih. Kita bisa katakan bahwa marra adalah musnad, maksud saya predikat. Namun kita enggak bisa katakan bahwa marra adalah khabar. Khabar mana? Jumlah fi'liyah. Nah, begitulah dia. Jadi ketika kita bilang khabar, maka khabarnya adalah jumlah fi'liyah. Kita bisa katakan marra adalah musnad, tapi kita enggak bisa katakan marra adalah khabar kecuali marra beserta ma'mulnya, atau dengan kata lain jumlah fi'liyah marra beserta ma'mulnya khabar. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Jadi, li'annahu marra 'alaina anna min 'alamatil ismil khafad, itulah yang menjadi khabar dari anna. Dan isimnya anna adalah dhamir. Dhamir apa namanya itu? Isimnya anna, ha? Dhamir nasab muttasil ihya bil haq, ya. Nah, ini bukti bahwasanya dhamir nasab muttasil bil dhamir nasab muttasil itu terbagi kepada dua. Kalau di buku kita kan cuma ada satu disebutin, ya. Ya kan, ya bil fi'li saja, ya. Seharusnya dhamir nasab muttasil bil fi'li sama satu lagi dhamir nasab muttasil bil harf, ya. Baik. Ya, nah sekarang, itu kan dhamir khafad muttasil, bukan dhamir nasab, ya. Dhamir nasab muttasil bil fi'li sama dhamir nasab muttasil bil harfi. Baru masuk ke permasalahan dhamir khafad, kan gitu. Nah, dhamir khafad muttasil juga ada dua, bil ismi sama bil harf, kan gitu. Nah, masya Allah. Lanjut, ya, jadi li'annahu marra 'alaina min 'alamatil ismil khafad. Jadi ini syibhul jumlah yang terdiri dari jar wal majrur, dan majrurnya itu terdiri dari masdar mawwal, ya, terbentuk dari masdar mawwal yang terdiri dari anna beserta isim yang beserta khabarnya, yang khabarnya berupa jumlah fi'liyah, ya, berupa jumlah fi'liyah yang fi'ilnya adalah mas amin. Enggak, fi'ilnya. Ya, fi'il dari jumlah fi'liyah yang menjadi khabar bagi anna, annahu itu. Fi'ilnya marra. Marra, fa'ilnya? Dhamir mustatir. Fa'ilnya dhamir mustatir yang kembali kepada? Isim. Kembali kepada mana? Kembali kepada isim. Isim. Baik, jadi li'annahu marra. Marra. Ini marra. Kalau boleh kita katakan apa? Lewat. Berlalu. Oh, bukan. Jadi kita katakan bukannya apa sih? Musnah. Jauh sekali. Iya. Jadi. Nyalah. Kalau kayak yang ini, jangan kan. Jadi iya. Marra musnad. Kalau kita bilang marra itu musnad itu tepat, tapi kalau kita bilang marra itu khabar, maka yang tepat adalah khabar jumlah fi'liyah. Begitu. Gitu aja sih, Bang. Jadi kalau kita nyatakan marra itu musnad, maka itu tepat. Tapi kalau kita nyatakan marra itu khabar, maka yang benar adalah kita katakan khabarnya berupa jumlah fi'liyah, marra beserta ma'mulnya. Kalau kita katakan marra itu khabar, kan? Yang tepat adalah katakanlah khabarnya berupa jumlah fi'liyah atau berupa jumlah ismiyah atau sebagainya. Karena enggak bisa kita bilang khabarnya adalah fi'il tersebut. Sama seperti ketika khabar itu berupa jumlah ismiyah, kita enggak bisa bilang bahwa khabarnya adalah mubtada yang menjadi jumlah ismiyah tersebut. Ya, sama halnya seperti itu. Baik. Ah, gimana Mas Amin, ketemu? Yes. Sekarang begini, untuk menentukannya kan mudah. Apa atau siapa yang bersifat dari perbuatan tersebut? Ya, di sini perbuatannya adalah marra. Apa yang berlalu? Apa yang lewat? Hah? Yang udah lewat? Al-khafad. Mana kata khafad di situ? Oh, maksudnya kembali kepada al-khafdu, begitu. Ya. Jadi Jadi tidak berlalu. Jadi dia tidak berlalu atas kita. Sesungguhnya dia telah berlalu atas kita, ya. Telah lewat atas kita. Maksudnya kita sudah mengetahui, kan gitu. Nah, jadi li'annahu marra 'alaina. Ya. Jadi sesungguhnya dia telah berlalu atas kita. Terus berarti jadi berarti ini dhamir mustatir, ya, dhamir mustatir kembali kepada, adapun hak itu kembali kepada li'annahu, hak kembali kepada kembali kepada itu. Gimana nih Mas Rafli? Atau ginilah, pertama kita tentuin gini ya. Jumlah fi'li ya, khabarnya berupa jumlah fi'li ya. Mana yang mengikat khabarnya dengan isimnya? Mana yang mengikat khabarnya dengan isimnya? Hah? Domir mana Bang? Domir mustatir yang kembali kepada ha itu. Berarti fa'il dari marrah ya adalah si isim anna. Kan gitu. Pelaku dari marrah adalah si isim anna tersebut. Nah, isim anna itu siapa? Apa? Li'annahu marra 'alaina. Khafat. Berarti li'anna al-khafda marra al-khafdu, begitulah kalau kita aslikan ya. Karena sesungguhnya khafat itu ya telah lewat khafat itu atas kita. Nah, sekarang pertanyaan saya, di situ ada anna min alamatil ismil khafdha. Ya, di situ anna ya. Nah, anna min alamatil ismil khafdha itu juga lagi-lagi adalah masdar muawwal. Beserta ya, anna beserta isimnya beserta khabarnya. Mana isim anna di sini? Anna min alamatil ismil khafdha. Mana isim anna? Iya, al-khafdha. Ya. Khabar anna min alamatil ism. Jadi annal khafdha min alamatil ism. Nah, annal khafdha min alamatil ism ini ngapain ada di sini? Ngapain ada di sini? Fa'il dari marra masdar mu'awwal. Jadi sesungguhnya khafat itu termasuk tanda-tanda isim itu telah lewat atas kita. Ya kan, telah berlalu di kita pembahasannya, kan begitu. Nah, kalau itu fa'ilnya, maka mana rabitnya? Kalau itu fa'ilnya, maka mana rabitnya? Kembali kepada si isim anna. Ya, karena apabila khabar berupa jumlah ismiyah atau ketika berupa jumlah fi'liyah, maka harus ada pengikat yang mengikat dia kepada si mubtada atau si isim anna atau si isim kana. Mana yang mengikat? Isimnya annaha itu kan? Yang mengikat mana? Yang mengikat jumlah fi'liyah tersebut dengan si isim anna. Karena kan gak mungkin kita ngomong begini loh. Inna Muhammadun dhahaba Aliyun. Mungkin gak kita ngomong begitu. Inna Muhammadan dhahaba Aliyun. Sesungguhnya Muhammad Ali telah pergi. Nah, mana khabar inna adalah jumlah fi'liyah dhahaba Aliyun. Lah, apa hubungannya dhahaba Aliyun dengan Muhammad? Kok bisa dhahaba Aliyun menjadi khabar bagi Muhammad, kan gitu ya? Seharusnya kan predikat itu kan seharusnya menerangkan si subjek. Lah, ini justru dhahaba Aliyun enggak ada sedikit pun nerangin soal si subjek. Yang artinya berarti ada apa? Untuk kita bisa menyatakan bahwa jumlah fi'liyah itu adalah khabarnya si subjek, ya khabar si mubtada ataupun si isim anna atau si isim kana, itu mesti ada pengikat yang mengikat dia dengan si mubtada, kan begitu. Nah, kalau kita bilang masdar muawwal anna min alamatil ismil khafdha itu adalah isim fa'ilnya marra, lalu mana pengikat yang mengikat dia dengan si isim anna? Apa jawabannya, ikhwah? Li'annahu marra 'alaina anna min alamatil ismil khafdha. Gimana? La yadkhulu ma'nafi. La yadkhulu. Oh, itu kan di depannya ya. Ini kan iya, ini kan sudah kita katakan tadi mulai dari li'annahu marra, ini adalah syibhul jumlah. Ya, beserta komponen-komponennya. Syibhul jumlah. Ya, yang kita urai ini sekarang adalah yang ada di dalam syubuhul jumlah ini. Ya, yang sedang kita urai adalah yang ada di dalam syubuhul jumlah ini. Nah, yang ada di dalam syubuhul jumlah ini terdiri dari jar dan majrur. Yang kebetulan majrurnya berupa masdar mu'awal. Ya, masdar mu'awal yang terdiri dari anna beserta isimnya beserta khabarnya. Nah, kebetulan si khabarnya anna ini berupa jumlah fi'liyah. Nah, ketika khabar anna berupa jumlah fi'liyah, maka harus ada pengikat yang mengikat dia kepada si isim anna. Nah, pengikatnya mana? Kalau tadi kita katakan pengikatnya adalah bamir mustatir, takdirnya huwa yang kembali kepada si isim anna, maka anna min alamatil ismil khabba atau masdar mu'awwal di sini sebagai apa? Kalau kita katakan anna min alamatil ismil khabba itu sebagai fa'il bagi marra, maka mana yang mengikat jumlah fi'liyah ini dengan isim anna? Ya, kalau begitu ngapain ada annahu? Ya, cukup langsung katakan aja marra alaina anna min alamatil ismil khafat. Ngapain ada annahu? Sama seperti tadi. Inna Muhammadan dhahaba aliyun. Ngapain ada Muhammad? Cukup kita katakan saja dhahaba aliyun. Kalau memang yang mau kita bilang adalah Ali telah pergi. Kenapa harus ada kata Muhammad? Kalau memang yang mau kita bilang adalah bahwa yang telah lewat di kita adalah permasalahan bahwa khafat termasuk tanda isim, maka ngapain ada annahu? Kan begitu. Ngapain ada dia di situ? Sama seperti tadi. Sesungguhnya Muhammad Ali telah pergi. Kalau yang mau kita bilang adalah Ali telah pergi, ngapain kita ngapain kita cantumkan Muhammad gitu loh. Paham enggak kira-kira? Paham ya? Nah, sekarang berarti mana di sini? Pengikat yang mengikat dia. Contoh kalau misalkan begini saya bilang baru benar. Muhammad ayahnya telah pergi. Inna Muhammadan dhahaba abuhu. Muhammad ayahnya telah pergi. Nah, ini peletakan Muhammad itu sesuai. Kenapa? Karena memang ada hubungannya dengan Muhammad. Mana yang mengikatnya? Iya, nya. Muhammad, sesungguhnya Muhammad ayahnya sudah pergi. Ada nya yang kembali kepada Muhammad. Tapi kalau sesungguhnya Muhammad Ali sudah pergi, ya ngapain Muhammad diletakkan? Enggak ada hubungannya sama Muhammad, ungkapan dhahaba aliyun. Kan begitu. Mahdzuf. Maksudnya robitnya mahdzuf gitu ya. Gimana? Kalau gitu gimana takdirnya? Kalau yang mahdzuf? Setelah marrah. Gimana dia caranya? Li'annahu marrah. Marrahu gitu. Iya. Wallahu alam ya, saya sendiri pun belum mampu mengkompromikan susunan ini, yang saya bingung kenapa susunannya harus begini ya. Sama seperti saya katakan tadi, kenapa kita harus ngomong inna Muhammadan dhahaba aliyun? Kenapa enggak kita bilang aja? Ya, kenapa enggak kita bilang aja qad dhahaba aliyun? Ya kan gitu ya. Ya, kalau di sini mungkin kenapa enggak kita bilang aja qad marra alaina anna min alamatil ismi al-khafda. Nah, demikian wallahu a'lam bissawab. Fa idza kana min alamatil ismi al, ya, jadi sebenarnya benar ya kata Mas Rafi bahwa fa'il dari marra itu adalah anna min alamatil ismil khafad. Jadi itu yang sudah lewat memang. Ya, tentang masalah sesungguhnya khafad itu termasuk tanda-tanda isim itu sudah lewat di kita. Nah, begitu wallahu a'lam. Iya. Enggak nemu kita rabit untuk isim anna. Begitu. Ya. Nah, begitu. Walau memang saya paham ya kenapa harus bilang li annahu marra alaina anna min alamatil ismil khafat. Ya, atau mungkin kita enggak usah bilang anna min alamatil ismil khafat li annahu marra alaina ya. Li annahu marra alaina min alamatil ismil khafat. Ya. Karena khafat itu telah lewat di kita termasuk tanda isim. Kan begitu. Nah, demikian wallahu a'lam bissawab. Fa idza kana min alamatil ismil khafad fa ma'nahu annana la najidu fi'lan mahfudan. Maka apabila kita mendapati khafad itu termasuk tanda isim, berarti maknanya bahwasanya kita tidak akan mendapati fi'il itu dikhafadkan. Wal jazmu khasun bil fi'il. Sementara jazm itu khusus untuk fi'il, fala tajidu isman majzuman abadan, maka enggak akan kita dapati isim itu selamanya dijazmkan. Ya, selamanya kita tidak akan mendapati isim itu dijazmkan. Fa idza qala qail indi ismun majzumun qara'nahu fi kitabillah. Apabila ada orang yang berkata, apabila ada orang yang bertanya, aku punya isim, aku ada isim, ya, aku ada isim yang dia itu dijazmkan, ya, yang kita baca di dalam Al-Qur'an. Contohnya wa min ahlil kitab man intamanhu, ya, wa min ahlil kitab man intamanhu. Faqal man ismun wa majzumun wa akhiru sukun. Lalu dia pun berkata, nah, itu man isim dan dia jazm, ya, akhirnya sukun, kan gitu. Naqul, maka kita jawab, hadza laisa bijazmin. Ini bukan jazm. Hadza bina'un, ini bina. Ya, seperti orang mati tadi, ya. Wal mabni laisa lahu dakhlun bil i'rabi itlaqan. Dan mabni itu tidak ada ruang, ya. Tidak ada ruang secara mutlak bagi i'rab, ya. Laisa lahu dakhlun. Ya, tidak ada masuk, ya, tidak ada kemasukan, ya. Tidak ada pemasukan gitu. Bagi man tersebut, ya, ataupun bagi isim yang mabni, ya, secara itlaq. Wa yumkinukum an taqulu al-mabniyyu mayyitun la yataharrak. Dan mungkin bagi kalian untuk menjawab al-mabni itu seperti mayit yang tidak akan berharakat. Wa li hadza fa anta taqul mathalan, oleh karena itu, ya, misalnya engkau berkata ja'a man nuhibbuhu man fa'il, ya. Man adalah fa'il, akrim man tuhibbuhu, ya, muliakanlah orang yang mencintaimu, ya, orang yang kau cintai. Man maf'ulun bih, ya, unzur ila man tuhibbuhu, lihatlah kepada orang yang mencintaimu. Man fi mahalli jarrin, ya. Falam tataghayyar man fil amthilati tsalatsa, maka kita lihat man itu tidak berubah pada tiga contoh tersebut. Ja'a fi mahalli raf'in falam tataghayyar, ya, dia datang di tempatnya rafa dan tidak berubah. Ja'a wa ja'at fi mahalli nasbin falam tataghayyar, dia datang dalam tempatnya nasab dan tidak berubah. Wa ja'at fi mahalli jarrin falam tataghayyar li'annahu mabniyun, ya, karena dia mabni. Ana ajlisu fil baiti, ajlisu fi'lun marfu'un, al bait ismun majrurun. Idzan fi babil i'rabi saqatatil huruf wa kullul mabniyat minal asma'i wal af'al. Kesimpulannya berarti, ya, dapat kita katakan bahwa di bab i'rab ini, ya, luput darinya huruf seluruhnya, dan juga luput darinya seluruh isim-isim mabni seluruh kalimat-kalimat mabni, baik dari isim maupun dari fi'il. Ya, jadi fi babil i'rab saqatatil huruf wa saqatat kullul mabniyat minal asma'i wal af'al. Wallahu alam. Qa'idah kullul hurufi mabniyatun laisa fiha syai'un mu'rab. Jadi kaidahnya, seluruh huruf itu mabniyah, laisa fiha syai'un mu'rab. Jadi tidak ada satu huruf itu yang mu'rab. Kullul af'alil madiyah mabniyah, seluruh fi'il madi itu mabni, laisa fiha syai'un mu'rab. Jadi enggak ada fi'il madi itu mu'rab. Jadi jangan pernah tanya apa yang rafi il madinya, ya, enggak akan ada. Kullu af'alil amr mabniyah. Tapi menurut pandangan mu'alif, ya, menurut pandangan syarih, kullu af'alil amr mabniyah, seluruh fi'il amr itu mabni, laisa fiha syai'un mu'rab. Jadi enggak ada satupun fi'il amr itu yang mu'rab. Ya. Mau yang ukhrud, mau yang ijlis, mau yang uktul dan sebagainya. Ya. Al-fi'lul mudhari, ya, mu'rab. Tapi enggak ada kata kullunya. Ya, al-fi'lul mudhari' mu'rab. Kenapa bisa enggak ada kata kullunya? Karena memang ada illa idza tasala bihi nunut taukid au nunun niswah. Kecuali apabila bersambung dengannya nun taukid ataupun nun niswah. Ya. Nah, itulah kesimpulannya. Ya. Namun dia tidak menyertakan isim-isim apa saja yang mu'rab, ya. Dan isim-isim apa saja yang mabni, ya. Ya, cuma di sini hanya begitu mungkin pembahasan isim apa saja yang mu'rab dan isim apa saja yang mabni, yaitu perlu bahasan tersendiri, ya, barangkali demikian. Sedikit lagi, ya. Wa qawluhu falil asma'i min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha walil af'al min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafdu fiha ishtarakatil asma' wal af'al fi syai'aini. Dari pernyataan beliau itu dapat kita pahami bahwa isim dan fiil itu berkongsi di dalam dua hal. Dari pembahagian-pembahagian i'rab yang empat tersebut, min al-aqsamil arba'ah, wa huma ar-raf'u wan nasbu. Rafa' dan nasab. Jadi rafa' dan nasab itu sama-sama ada di isim dan fiil. Wa khassat al-asma'u bil khafdi, dan terkhusus isim dengan khafat. Wa khassatil af'alu bil jazmi, dan terkhusus fiil itu dengan jazm. Na'ti bi mithalin fihi ar-raf'u wan nasbu fil fi'li wal ismi. Taqul ar-rajulu yaqumu. Ar-rajulu ismun marfu'un, yaqumu fi'lun mudhari'un. Idza ishtaraka fil raf'i. Jadi dari sini, dari contoh ini dapat kita buktikan bahwa ya, fi'il dan isim itu bersekutu dalam rafa'. Maksudnya dua-duanya ada padanya. Maksudnya si rafa' itu ada pada keduanya. Wa taqulu lan nukrimal muhmila. Lan nukrimal muhmila, nukrim fi'lun mansub. Al muhmil ismun mansub, gara-gara sebagai objek. Kan begitu. Nah, bukti bahwa isim dan fi'il itu mustarik di dalam nasab. Wa taqul lan albasa thauba. Dan contoh lain, lan albasa thauba. Albasa fi'lun mansub. Al-thawb labisa yalbasu. Iya benar ya? Labisa yalbasu kan? Baik, lan albasa thauba. Albasa fi'lun mansub. Ya, fi'lun mudhari maksudnya. Fi'lun mudhari mansub. Al-thawb ismun mansub. Ini bukti bahwa nasab isim dan fi'il itu berserikat dalam nasab. Wa taqul, dan juga contoh lain, la tanzur ilal muhmili. La tanzur ilal muhmili. Tanzur fi'lun mudhari majzum. Al-muhmil ismun makhfud. Wal khafdu khasun bil asma. Wal jazmu khasun bil af'al. Jadi khafat khusus hanya didapati pada isim, jazam khusus hanya didapati pada fi'il. Fa in qila al-fi'lu yakun fi qawlihi lam yakunil ladina kafaru. Dan jika ada yang bertanya atau ada yang menyatakan fi'il, ya, al-fi'lu yakun, fi'il yakun yang terdapat di dalam firman Allah, lam yakunil ladina kafaru, jaa mu'akhiruhu kasratun. Ya, kasratan. Ya, jaa mu'akhiruhu kasratan. Fa kaifa hadha? Bahagian akhirnya itu dalam keadaan kasrah. Maka bagaimana dengan ini? Qulna al-qasratu fi yakuni laysat alamat i'rabin. Kita katakan kasrah yang ada di yakuni itu bukanlah tanda i'rab, walakinnaha kusirat liltiqa'i sakinain. Akan tetapi dia itu dikasrahkan gara-gara bertemu dua sukun. Jadi berarti aslinya ya sukun. Asli dari yakun. Nah, kalau sukun ya jelas karena memang fi'il bisa jazm dan merupakan kekhususan fi'il yaitu jazm. Al-khulasah, ya, ringkasnya, inna aqsamal i'rabi arba'atun, raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun, wa innal asma'a wal af'ala tashtariku fir raf'i wa nasbi. Yes. Isim-isim dan fi'il-fi'il itu bersekutu di dalam rafa' dan nasab, berkongsi di dalam rafa' dan nasab, wa tanfaridul asma' bil khafdi, ya, dan isim menyendiri di dalam i'rab khafat, walaysa fiha jazmun, dan tidak ada pada isim itu jazm, wa tanfaridul af'al bil jazmi, dan fi'il itu menyendiri di dalam jazm, enggak kongsi lagi, walaysa fiha khafdun, dan tidak ada pada fi'il itu khafat, wal harfu la yadkhulu fi hadzal aqsam, dan huruf tidak masuk ke dalam pembahasan ini, bi annahu la yataghayyaru, karena dia tidak berubah, ya, seperti mayit. Wa kadzalikal asmaul mabniyah, begitu juga dengan isim-isim yang mabni, la tadkhulu fiha, enggak masuk ke permasalahan ini, li annal mabniyah la yataghayyar. Wa kadzalikal af'alul mabniyah, begitu juga dengan fi'il-fi'il yang mabni, la tadkhulu, li annal af'alal mabniyah la tataghayyar, karena fi'il-fi'il yang mabni itu tidak berubah. Berarti fi'il yang mu'rab itu hanyalah fi'il mudhari sebagaimana kaidah yang disebutkan oleh syarih tadi. Idzan la yadkhulu illa al-asma'u wal af'alul mu'rabatu faqat. Ya. Jadi tidak ada yang masuk ke dalam pembahasan kita ini kecuali lah isim-isim dan fi'il-fi'il yang mu'rab saja. Itulah yang kita bahas. Isim-isim dan fi'il-fi'il yang mu'rab saja. Wa li hadza naqulu innal i'raba taghyiru awakhiril kalim. Oleh karena itulah kemarin ya, definisi i'rab itu adalah perubahan akhir kalimat. liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran, karena berbedanya amil-amil yang masuk pada kalimat tersebut baik secara lafaz perubahannya ataupun secara takdir. Ya. Adapun amsilahnya, qama ar-rajul qama fi'lun madhin mabniyun, ya karena tadi kaidahnya fi'il madhi seluruhnya adalah mabni. Mabniun 'alal fathhi wa kullul af'alil madhi wa kullul af'alil madhiyah mabniyah. Karena seluruh fi'il-fi'il madhi itu adalah mabni. Wala naqulu mansub li'anna an-nasba khassun bil mu'rab bil mu'rabat. Dan jangan kita katakan dia ini nasab, qala ini. Kenapa? Karena nasab hanya terkhusus pada isim pada kalimat-kalimat mu'rab. Ya, bil mu'rabat. Ar-rajulu fa'ilun marfu'un bil dhammati adh-dhahirati 'ala akhirih. Fal fi'lu qama mabniyun li'annahu madhin war-rajulu ismun fihi min 'alamatil i'rabi ar-raf'u. Ar-rajul adalah fa'il, dirafakan dengan dhammah yang tampak, yang jelas di atas huruf akhirnya. Dan fi'il qama mabni karena dia adalah madhi, karena kaidahnya tadi. War-rajul isim yang padanya terdapat rafa, ya, min alamatil i'rab, ya termasuk min aksam, ya, yang lebih tepatnya adalah min aksamil i'rab. Ya, dan pada rajul, ya, itu terdapat padanya rafa yang termasuk tanda-tanda yang termasuk bahagian i'rab. Marartu bi rajulin, marartu fi'lun madhin mabniyun 'ala sukun liittishalihi bi tha'il fa'il. Kenapa? Karena kullul af'alil madhiyah mabniyah. Makanya kita katakan fi'lun madhin mabniyun 'ala sukun liittishalihi bi tha'il fa'il. Adapun kenapa mabni 'ala sukun? Karena bersambung dengan tha'ul fa'il atau dhamir mutaharrik. Rajul ism majrur li'annahu dakhala 'alaiha harful jarri, fa huruful jarri idza dakhalat 'ala kalimatin fa hiya ismun. Ya. Jadi apabila huruf jar memasuki suatu kalimah, maka kalimah itu pasti adalah isim. Wa yajibu jarruha, dan wajib menjarkan isim tersebut. Qala Allah Ta'ala nafsih, ya, lam yalid wa lam yulad. Dan contoh lain adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang dirinya, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak, ya, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Begitulah kalau bahasa Indonesianya, ya. Walau kesannya enggak enak didengarnya, ya, tapi mau enggak mau begitulah bahasa Indonesianya. Fal ladzi fil fi'lain min aqsamil i'rab huwa al jazm. Ya, fal ladzi fil fi'lain, maka yang ada di dua fi'il tersebut, ya, adalah termasuk aqsamul i'rab, yaitu al jazmu. Wal jazmu la yadkhulu fil asma', dan jazm tidak masuk pada isim. Law qala qa'il lam yalida la yashihhu li'annahu sabaqahu harfun jazim. Ya, itu enggak benar karena dia didahului oleh huruf jazm. Wa huwa lam, ya, dan huruf jazm tersebut adalah lam. Fayajibu jazmuhu, maka wajib menjazmkannya. Wallahu a'lam. Ya, jadi kita cukup sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.